semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kita, dari fasilitas-fasilitas kehidupan, segala perkara yang merupakan kenikmatan dan kebutuhan dunia, semua Allah berikan, itu kenikmatan. Semua yang Allah berikan di dunia ini adalah kenikmatan. Sedangkan diniyah yang berkait dengan agama adalah apa yang dicontohkan pada ayat sebelumnya tentang syariat berwudu. Di sana ada kenikmatan, yaitu Allah mengajarkan kebersihan, Allah memberikan pahala, Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat yang sempurna. Itu semua kenikmatan diniyah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat-ingatlah semua kenikmatan itu, yang diniyah maupun yang duniawiyah. Wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bih, dan juga perjanjian yang sudah Allah ambil atas kalian, itu pun harus kalian ingat-ingat. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala bahwa makna mengingat kenikmatan adalah biqulubihim wa alsinatihim. Mengingat dengan hati-hati mereka dan mengingat dengan lidah-lidah mereka. Karena dalam bahasa Arab, mengingat dan menyebut bahasa Arabnya sama. Apa bahasa Arabnya mengingat? Dzakara. Apa bahasa Arabnya menyebut? Dzakara. Sehingga makna zikr, mengingat-ingat dan menyebut-nyebut. Kalau mengingat-ingat dengan hati, tetapi menyebut dengan lidah. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala ni'amihil kathira. Alhamdulillah ala salamah. Alhamdulillah alladhi hadana lihada. Itu disebut kenikmatan tadi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Segala puji bagi Allah atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Disebut-sebut kenikmatan tadi, syukran lillah. Idzan adzikru biqulubihim wa alsinatihim. Fa inna fi istidamati dzikriha da'iyan li syukrillahi ta'ala wa mahabbatihi. Karena dengan terus-menerus mengingat kenikmatan Allah akan membawa orang untuk syukur kepadanya. Kalau saja bukan karena kenikmatan dari Allah, mungkin kita sudah sesat menyimpang. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sungguh kita enggak akan bisa mendapatkan bimbingan ini kalau Allah tidak beri petunjuk kita. Ini mengingat, barakallahu fiikum. Maka dengan mengingat kenikmatan Allah akan syukur kepadanya dan akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imtila'il qalbi min ihsanih, dan hati ini penuh dari sekian banyak kebaikan-kebaikan Allah yang kita ingat. Wa fihi zawalun lil ajabi minan nafsi bin ni'amid diniyah. Dan padanya, dengan mengingat-ingat kenikmatan tersebut, akan hilang keheranan kita. Akan hilang ketajuban kita, minan nafsi, dari diri kita sendiri, min ni'amid diniyah, dari kenikmatan agama. Pantas mengapa Allah suruh kita untuk salat 5 waktu, masih ditambah anjuran untuk salat-salat sunnah qobliyah dan ba'diyah, masih disuruh lagi qiyamul lail, Al-ajab yazul. Keheranan kita akan hilang. Mengapa? Karena ternyata dengan mengingat-ingat kenikmatan Allah, kita akan semakin tambah iman, semakin tambah cinta kepada Allah, semakin tambah bersyukur kepada Allah, semakin semangat beribadah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk salat, untuk mengingat. Wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah dalam surat Thaha. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Dengan demikian barakallahu fiikum, kita akan selalu ingat kepada Allah. Dengan mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Wa ziyadan li fadlillah wa ihsanih. Dan juga akan menambah pahala dari Allah, pemberian dari Allah, dan kebaikan dari Allah. Semakin kita mengingat, semakin ditambah. Semakin kita mengingat kenikmatan, semakin ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, akan kami tambah. Tapi kalau kalian kufur, mengingkari kenikmatan Allah, inna adzabi lasyadid, kata Allah, azabku sangat pedih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kalian syukur, la in syakartum la azidannakum, kami akan tambah kenikmatan itu. Tapi bagaimana kita bisa menjadi syakirin? Bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Dengan mengingat-ingat kenikmatan Allah. Hilangkan ujub bangga diri. Hilangkan ujub merasa saya paling hebat, ini karena saya. Bukan. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya belajarnya rajin. Banyak yang orang yang lebih rajin dari kamu, tapi gak dapat. Karena saya selalu membaca, banyak orang yang membacanya lebih banyak dari kamu, tetapi sesat. Maka jangan ada ujub. Hilangkan ujub di hati. Ini semua karena Allah. Kita mendapatkan ilmu karena Allah. Kita mendapatkan rezeki karena Allah. Kita mendapatkan keselamatan karena Allah. Kita mendapatkan kebaikan karena Allah. Kita mendapatkan bimbingan hidayah karena Allah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingat, kita syukur. Ketika kita syukur, ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mitsaqahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ingat-ingat mitsaqnya. Mitsaq adalah ikatan perjanjian. Apakah kita punya ikatan perjanjian dengan Allah sehingga Allah menyatakan ingat-ingatlah perjanjian Allah atas kalian? Jelas ada. Jelas ada setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sejak kita bersyahadat, maka itu adalah perjanjian kita dengan Allah, bahwa aku mengakui engkau satu-satunya yang berhak diibadahi, maka aku akan beribadah pada engkau saja ya Allah, tidak pada yang lain. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah benar-benar utusan Allah, maka aku akan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Tidak mau mengikuti ajaran lain selain ajaran Rasulullah SAW. Itu perjanjian barakallahu fikum. Dan ikrarmu dengan dua syahadat tadi seakan-akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar bahwa engkau ya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada yang lain. Dan aku mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah SWT. Setelah sami'na, ata'na, dan kami taat. Kami akan beribadah hanya kepada Allah saja. Dan kami hanya mengikut ajaran Rasulullah saja. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Allah katakan, wadhkuru mitsaqahu alladhi wathaqakum bih. ay wadkuru mitsaqahu, masih atafun ala ma qablahu. Sebagaimana ni'am, sebagaimana nikmat Allah disuruh diingat, wa mitsaq ma'tufun, dia ma'tuf yang ngikut, maka dia juga suruh diingat. Alladhi wathaqakum bih ay ahadahullah alladhi akhadahu alaikum, yang Allah ambil perjanjian atas kalian. Walaisal muradu bidzalika annahum lafadhu wa nataqu bil ahdi wal mitsaq. Tadi adz-dzikr memiliki dua makna, bil lisan dan bil qulub. Tetapi ketika perintahnya untuk mengingat perjanjian, maka bukan dengan lisan, bukan disuruh lafadhu, ikrarkanlah perjanjiannya, bukan. Tetapi yang disuruh adalah peganglah kuat-kuat dengan hati kalian. Wa fihi zawat, dikatakan wa innamal murad bidzalika annahum biimanihim billah wa rasulihi qad iltazamu ta'atahuma. Maknanya barakallahu fikum, bahwa kalian mengingat-ingat dengan hati kalian, diyakini bahwa kalian punya perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala sejak kalian berada di punggung Adam. Wa id akhadallah, ketika Allah mengambil perjanjian dari zuriyah Adam, dari turunan Adam, Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan calon-calon turunan Adam dari punggungnya. Kemudian Allah katakan pada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala, syahidna, tentu kami mengakui, kami mempersaksikan. Ini barakallahu fikum mitsaq, mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat, ikatan yang sangat kokoh. Innamal muradu bidzalika annahum biimanihim billahi wa rasulihi qad iltazamu ta'atahuma. Maka dengan keyakinan bahwa dirinya punya perjanjian dengan Allah, maka pasti hamba tersebut akan mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Walihada qala, oleh karena itu ayat berikutnya berkata, id qultum sami'na wa ata'na, ketika kalian sudah berkata, kami dengar, kami taat. Ay sami'na ma da'awtana bihi, yakni kami mendengar apa yang kau dakwahkan pada kami dan apa yang kau ajak kami kepadanya, min ayatika, dari tanda-tanda kekuasaanmu, dari ayat-ayatmu, al-Qur'aniyah wal-Kauniyah, ayat-ayat Qur'an, Qur'aniyah, dan ayat-ayat Kauniyah, bukti-bukti kekuasaan Allah di alam semesta ini. Banyak bukti-bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kami dengar itu. Sam'a fahmin wa id'anin wal qiyad, dengan pendengaran yang penuh pemahaman, dengan pendengaran yang penuh ketundukan, dengan pendengaran yang penuh keterikatan. Kami dengar, kami dengar. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak seperti mereka-mereka yang menyatakan kami dengar, wahum la yasma'un. Tidak seperti mereka-mereka yang qalu sami'na wahum la yasma'un, summun bukmun umyun wahum la yarji'un. Orang-orang kafir berkata, kami dengar, kami dengar, kami dengar, tapi mereka enggak dengar. Tidak mendengar dengan hatinya sama sekali. Kalaupun telinganya mendengar, hanya mendengar suara tapi tidak memahami. Mendengar tanpa pemahaman, mendengar tanpa keyakinan, mendengar tanpa inqiyad, penerimaan. Itu bukan yang dimaksud. Itu bukan yang dimaksud. Kadang telinga mendengar tapi hati tidak dengar. Bisa saja Seorang telinganya mendengar tapi hatinya tuli. Seperti ya barakallahu fiikum. Kalau anak-anak istirahat kemudian ada bel terbunyi. Semua masuk. Karena mendengarnya benar. Ada yang dengar tapi tetap aja duduk. Kamu dengar enggak? Dengar sih. Telinganya saja dengar. Hatinya enggak paham itu apa maksudnya. Atau hatinya enggak peduli. Lebih berbahaya lagi kalau yang didengar adalah azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang mendengar banyak orang, telinganya mendengar, hatinya enggak dengar. Itu suara apa sih? Hatinya tuli. Tetapi di sini barakallahu fikum ketika idh qultum sami'na wa ata'na, ketika kalian berkata kami dengar kami taat, bukankah kalian mendengar, bukankah kalian memahami, bukankah kalian mengerti, kemudian kalian masuk Islam? Ini mereka-mereka yang masuk Islam sadar dengan ajakan keislaman, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Artinya orang itu aslama. Makna aslama adalah menerima, tunduk. Itu maknanya sami'na. Ikhwan bin na'azakumullah, ditambah tegas dengan kalimat wa ata'na. Wa ata'na ma amartana bihi. Kami taati apa yang kau perintahkan pada kami. Bilimtisal, kami taati dengan mempraktikkan perintah-perintahnya. Wa nahaitana anhu bilijtinab, dan kami taati larangan-larangannya dengan meninggalkan apa yang dilarangnya. Wa hadza syamilun li jami'i syara'i'id din, dan ini mencakup seluruh syariat agama yang zahirah dan batinah. Yang zahir tampak pada zahirnya, perbuatan, amalan, ucapan itu zahir, dan apa yang berkait dengan hatinya, meyakini, mencintai, membenci. Siapa yang ditaati? Orang-orang yang Allah perintahkan untuk ditaati. Taatilah Rasul, taatilah penguasa fil ma'ruf. Tentunya setelah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kebencian juga diperintahkan, bencilah kepada musuh-musuh Allah, syaitan dan anak buahnya. Ikhwan bin na'azakumullah, itu amalan hati, batin. Maka taatilah semua syariat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Quran dan sunnah, batinan wa zahiran, secara lahir dan batin. Wa annal mu'minina yadhkuruna fi dhalika 'ahdallah wa mitsaqahu 'alaihim, dan orang-orang beriman melaksanakan perintah-perintah tadi dan menjauhi larangan-larangan tadi karena ingat perjanjian dengan Allah. Karena ingat dirinya hamba Allah, karena ingat dia sudah mengakui engkau ya Allah adalah Rabbi. Engkau Rabbku. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Semua kalian sudah pernah menjawab. Semua kita sudah pernah menjawab. Bala syahidna. Tentu kami dengar. Kami mempersaksikannya. Bahwa engkau Rabb kami. Maka ketika kita salat. Ketika kita puasa. Ketika kita sadaqah. Ketika kita baca Quran. Ketika kita berzikir semuanya. Ta'atan lillah. Zikran lil mitsaq. Sebagai ketaatan kepada Allah karena ingat perjanjian tersebut. Wa takunu minhum ala bal. Dan hendaklah itu semua dari mereka ada di benaknya, di pikirannya. Wa yahrisuna ala ada'i ma umiru. Hendaklah mereka bersungguh-sungguh untuk menunaikan semua yang diperintahkan. Kamilan ghairu naqis. Dengan sempurna tanpa ada kekurangan. Yani ketika kalian dengan keadaan kalian menunjukkan kalian mengatakan sami'na wa ata'na. Dengan keadaan kalian adalah dengan bahasa tubuh kalian. Ketika kalian masuk Islam, itu maknanya kami dengar, kami taat. Kami masuk Islam, kami tunduk, kami patuh, kami terima syariat ini. Kami akui engkau ya Allah adalah Rabbuna. Dan kami akui bahwa Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah Rasul yang diutus olehmu. Itu kalimat sami'na wa ata'na maknanya. Maka buktikanlah. Wattaqullah fi jami'i ahwalikum. Bertakwalah kepada Allah dalam seluruh keadaan-keadaan kalian. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Bertakwalah kepada Allah dalam kondisi apapun. Bertakwalah kepada Allah fis sarra'i wadh-dharra. Dalam kesusahan ataupun dalam kebaikan. Innallaha alimun bidatil sudur. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Ay bima tamtawi alaihi minal afkar. Allah tahu apa yang terkandung di dalam hatinya dari pikiran-pikirannya. Wal asrar, dan rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Apa yang disembunyikan dalam hatinya Allah tahu. Wal khawatir, dan juga apa yang terbetik di pikiran-pikiran kalian, di hati-hati kalian, Allah tahu. Tidak bisa berdusta, tidak bisa berbohong, karena Allah melihat, mendengar, mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Fahdaru, maka hati-hatilah. An yattali' min qulubikum ala amrin la yardah. Hati-hatilah, jangan sampai Allah mengetahui, jangan sampai Allah mendengar apa yang ada di hati kalian, sesuatu yang Allah tidak ridho. Hati-hati. Jangan dikira enggak ada yang dengar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua orang berbicara di depan Ka'bah. Apakah Allah dengar apa yang kita ucapkan ini? Allah pasti dengar. Walaupun kita perlahan seperti ini. Tiba-tiba Allah turunkan wahyunya kepada Nabi SAW. Nabi menyatakan kepada orang tadi apa yang dibicarakan oleh orang tadi. Bukankah kalian berkata seperti ini? Maka orang itu langsung beriman saat itu juga. Jangan sampai kita terbetik pikiran-pikiran kufur. Jangan sampai kita terpikir, terucap dalam hati kita kalimat yang Allah tidak ridhoi. Munafiqin, karena mereka la yu'minun, karena mereka tidak beriman, mereka berkata dalam hati mereka, kita berpura-pura saja di siang hari, nanti malam hari kita kufur lagi. Disangka Allah tidak dengar, disangka Allah tidak tahu. Allah turunkan wahyunya. Di antara mereka ada yang berkata, aminu wajhan nahar, berimanlah di siang hari, wakfuru akhirahu. Turun wahyunya. Dan mereka mendengar wahyu itu. Kok tahu? Tapi tetap tidak beriman. Munafiqin. Aw yasdur minkum ma yakrahuh. Hati-hatilah, jangan sampai terbetik sesuatu yang Allah tidak suka. Wa amuru qulubakum bima'rifatihi wa mahabbatihi. Penuhilah hati-hati kalian, ramaikanlah hati-hati kalian dengan pengenalan terhadap Allah, dengan kecintaan kepada Allah, dengan memberikan yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innakum in kuntum kadzalik. Karena jika kalian melakukan hal tersebut, ghafarallahu lakumus sayyiat. Allah akan hapuskan kejelekan-kejelekan kalian. Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan kalian. Wada'afa lakumul hasanat. Akan dilipatkan kebaikan-kebaikan kalian. Li'ilmihi. Karena Allah tahu bagusnya hati kalian. Bisalahi qulubikum. Karena Allah tahu hati kalian bagus, hati kalian baik, maka ketergelincirannya, kesalahannya, kekeliruannya Allah maafkan. Allah tahu hatinya. Sebaliknya, walaupun zahirnya masya Allah kelihatan soleh, tapi karena Allah tahu hatinya jelek, busuk, maka Allah subhanahu wa ta'ala tolak amalan zahirnya. Mengapa ditolak? Karena batinnya tidak saleh. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya alqalb. Di dalam tubuh manusia ada sesuatu, segumpal daging, yang kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruh tubuhnya. Apa itu? Hati atau jantung ini. Maka kalau dia jelek, walaupun zahirnya berpura-pura baik, sempurna, tetap gak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena hatinya rusak. Allah ta'ala. Assalamu wal afiyah. Walhidayah warahmah. Allah ta'ala yahdiyanna wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahzia. Indahzia. Idha'atul Islamiyah.